Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babul wudu'i marratan marrah. Bab berwudu atau bolehnya disyariatkannya berwudu sekali dalam setiap basuhan anggota wudu. Sekali-sekali. Qala haddatsana Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi qala haddatsana Sufyan. Wa Sufyan hahuna ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri. Qala an Zaid ibni Aslam an Atha ibni Yasar an ibni Abbas qala tawaddo'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan marrah. Nah, hadis ini jelas menyebutkan bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu pernah berwudu dengan basuhan sekali kepala atau muka sekali, tangan sekali, kaki sekali. Qala rahimahullah, babul wudu'i marrataini marratain. Bab al-wudu' itu dua kali, dua kali. Qala haddathana Husain ibnu Isa qala haddathana Yunus ibnu Muhammad qala haddatsana Fulayh ibnu Sulaiman an Abdullah ibni Abi Bakr aw Abdullah ibni Abi Bakr ibni Amr ibni Hazm an Abbad ibni Tamim an Abdullah ibni Zaid anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marrataini marratain. Ini hadis potongan atau dari hadis yang panjang, nanti insya Allah akan lewat pada bab-bab berikutnya. Sehingga di sini disebut secara mukhtasar, ringkas, karena wajhu syahid, memang syahidnya yang mau diambil bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah berwudu hanya dua kali basuhan. Nah, nanti insya Allah akan datang bersama kita penjelasannya, macam-macam berwudu, bagaimana basuhan dalam berwudu. Nah, di sini hadis ini menyebutkan marratain kecuali kepala, ya. Nah, adapun kepala diusap cukup sekali. Qala rahimahullah, babul wudu'i salasan. Bab berwudu tiga kali. Dan ini yang afdal wa akmal. Berwudu tiga kali basuhan pada setiap anggota wudu, ini merupakan yang paling afdal dan paling sempurna. Qala haddathana Abdul Aziz ibnu Abdillah al-Uwaisi qala haddathani Ibrahim ibnu Sa'ad. Ibrahim ibnu Sa'ad ibni Ibrahim ibni Abdurrahman bin Auf. Ya, berarti ini merupakan cicit dari Sahabiyun Jalil Abdurrahman ibnu Auf, ahadu al-ashrah al-mubashirina aw al-mubashirina bil jannah, salah seorang dari 10 sahabat yang disebutkan dalam satu hadis bahwa mereka ini mendapat kabar gembira berupa al-jannah. Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Zubair ibn al-Awwam, wa Talha, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas, wa Sa'id ibn Zaid, wa Abdurrahman bin Auf, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. 10. Ini merupakan cicit dari Abdurrahman bin Auf. Qala an ibn Shihab, hadha Ibrahim ibn Sa'ad az-Zuhri kadhalik min Bani Zahra atau min Bani Zuhra. Sekarang meriwayatkan an ibn Shihab, wa ibn Shihab kadhalika. Man huwa ibn Shihab? Muhammad bin Muslim ibni Abdullah ibni Ubaidillah ibni Shihab al-ma'ruf bi az-Zuhri. Hadha wa dhaak bainahuma qarabah. Antara Ibrahim ibn Sa'ad ini, dia meriwayatkan dari ibni Shihab az-Zuhri, ini memiliki hubungan kekerabatan. Nah, qala anna Atha ibn Yazid akhbarahu anna Humran maula Utsman akhbarahu. Humran maula Utsman, ya, budaknya Utsman. Utsman di sini ibnu Affan. Annahu ra'a Utsman ibn Affan da'a bi ina'in fa'afrad aw fa'afrada ala kafayhi thalatha mirarin faghsalahuma thumma adkhala yaminahu fil ina'i famadda wastanshaq. Dari Humran maula Utsman, beliau rahimahullah melihat, suatu ketika melihat Utsman ibn Affan berwudu, ya. Utsman ibn Affan diperhatikan oleh beliau sedang berwudu. Maka Utsman meminta untuk dibawakan ina bejana, ya, tentunya diisi air. Fa'afraga ala kafaihi salasa mirarin. Kemudian Humran maula Utsman menuangkan kepada basuhan kepada kedua telapak tangan Utsman 3 kali. Di sini bolehnya beristianah untuk melakukan al-wudu, meminta pertolongan atau memakai bantuan orang lain untuk berwudu. Di sini menuangkan basuhan atau telapak tangan, ya, dituang dalam rangka dibasuh 3 kali. Nah, faghsalahuma, maka kemudian Utsman ibn Affan membasuhnya, membasuh keduanya. Summa adkhala yaminahu fil ina famat madha wastansyak. Kemudian Utsman ibn Affan memasukkan tangan kanannya ke dalam ina bejana tersebut. Famat madha wastansyak. Dari sini kita mengetahui bahwa tangan yang dipakai untuk berkumur dan istinsyak itu menggunakan tangan kanan. Nah, istinsyak menghirup udara. Nanti insyaallah akan datang, insyaallah bersama kita pada hadis yang berikutnya, lafaz istinsar. Ya, fastansara. Kalau istinsyak menghirup, maka al-istinsar mengeluarkan air tersebut. Ya, istinsyak menghirup dengan hidungnya, adapun istinsar mengeluarkannya. Tsumma ghasala wajhahu salasan. Baik, kita perhatikan sekarang. air dikatakan air di tahir wa mutahhir, berarti air tahur, suci dan mensucikan. Itu apabila apa? Malam yatawayyar launuhu wa ta'muhu wa rihuhu. Ya kan? Selama belum berubah rasa atau warna, rasa dan bau. Kita perhatikan tata cara berwudu. Mat mabah. Dengan berkumur, apa yang akan bisa dirasakan oleh seseorang? Rasa berarti. Ya kan? Kemudian istinsyak. Menghirup. Apa yang bisa dirasakan? Bau. Nah. Baru kemudian faghasala wajhahu. Ketika mengusap muka, berarti otomatis yang mampu dilakukan atau dirasakan apa? Dari tiga hal ini, bau, rasa dan warna. Dengan muka ini apa yang mungkin dilakukan? Warna. Baik. Nah, disebutkan oleh para ulama hikmah, ya, urutan matmadah walaupun hampir bersama dengan istinsyak, matmadah, istinsyak, baru kemudian wajah. Nah, hikmah yang demikian ini i'tibar awsafil ma, teranggapnya sifat-sifat air yang tiga tadi ini. Didahulukannya al-matmadah dan istinsyak, baru kemudian wajah. Ini mimbab al-ihtiyat, berhati-hati. Karena kalau sekedar warna, ini terkadang ya masih tidak cukup. Kadang kita melihat itu air, namun ternyata rasanya sudah berubah atau baunya sudah berubah. Ketika perubahannya itu mengarah kepada perubahannya sifat najis, ya berarti air itu sudah tidak sah untuk dipakai karena berubah apa? Bau ataupun rasanya kepada yang najis. Kalau bukan kepada yang najis, ya masih dikatakan air. Maka di sini matmadah, rasa, bau, baru kemudian laun. Diakhirkan muka. Yang dengan itu akhirnya bisa dirasakan tiga-tiganya ini. Yang dengan itu seorang yang berwudu yakin bahwa air yang dipakai untuk berwudu ini air yang tahir wa mutahhir. Nah, paham ini ya? Barakallahu fikum. Ini disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Summa ghasala wajhahu salasan, kemudian membasuh mukanya tiga kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasa mirarin. Wa yadaihi ilal mirfaqain. Wal yad, ya, sampai kepada kedua tangannya, sampai kepada kedua apa ini? Ini siku. Siku ya, sampai kepada kedua sikunya. Dari sini kita mengetahui kekeliruan sebagian orang ketika berwudu pada basuhan tangan. Disebutkan di sini tangan, berarti menunjukkan ya tangan. Dikatakan tangan, ya sudah mulai kaf, ya, nah, sampai mirfaq, seperti itu. Nah. Maka hati-hati, walaupun di awal pertama berwudu seseorang itu sudah membasuh kedua telapak tangannya, bukan berarti nanti ketika bagian tangannya setelah wajah itu berarti telapak tangannya tidak diperhatikan. Lah, tetap wajib ketika bagian anggota wudu berupa tangan itu dibasuh atau dicuci, harus mulai dari ujung jari sampai al-mirfaq. Jangan karena mentang-mentang di awal itu telapak tangan sudah dibasuh, kemudian akhirnya sudah berarti mulai dari sini. Lah. Nah, sehingga hati-hatinya. Syekh Al-Utsaimin menyebutkan, ketika tidak terbasuh, maka wudunya tidak sah. Ya, kalau wudu tidak sah, sholat tidak sah. Kalau sholat tidak sah, ya berarti sholatnya belum teranggap. Kalau sholatnya belum teranggap, berarti dia belum sholat. Kalau terus seperti ini, ya na'udzubillah. Nah, meninggalkan rukun Islam yang kedua. Sehingga konsekuensinya besar. Ya, konsekuensinya besar. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini disebutkan ilal mirfaqah ini salah samirarin. Dalam riwayat yang lain, ya, dari hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, sampai masuk al-adud, lengan atas. Nah, ya, berarti membasuh sampai siku itu tidak dicukupkan pada siku, namun masuk ke lengan atas, walaupun tidak sampai apa ini bahu ya. Nah, namun masuk ya bagian lengan atasnya tetap dibasuh atau dicuci. Kita perhatikan sekarang. Tadi wajah 3 kali. Tangan 3 kali. Kemudian summa masaha bi ra'sihi. Tidak disebutkan adanya pengulangan 3 kali. Nah, menunjukkan bahwa mengusap kepala itu hanya sekali. Qala thumma ghassala rijlaihi thalatha mirarin. Kemudian membasuh kedua kakinya thalatha mirarin ilal ka'baini. Nah, sampai kepada mata kaki. Dalam ayat yang lain disebutkan hatta yadkhula atau sampai masuk kepada as-saq. As-saq berarti betis. Iya. Hah? Betis itu ya, di atas mata kaki sampai lutut itu apa namanya? Betis ya. Betul. Nah. Sehingga membasuh atau mencuci kaki itu tetap masuk kepada bagian betisnya. Tsumma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'atain la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kemudian Utsman mengatakan bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini kemudian sholat 2 rakaat, la yuhaddisu fihi ma nafsahu, dalam 2 rakaat tersebut dia tidak mengajak bicara dirinya, artinya dia betul-betul khusyuk, betul-betul konsentrasi kepada apa yang dia baca. Nah, ya, tidak mengajak bicara dirinya sama sekali. Maka dia mendapatkan keutamaan ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini yang kemudian banyak diistilahkan sebagian fuqaha dengan salatut taubah. Nah, maka istilah, walaupun istilah salat taubah itu tidak ada, namun apabila yang dimaksud dengan seperti ini maka itu masyru'. Boleh dan bagus. Berwudu yang sempurna 2 rakaat berwudu yang sempurna ya, kemudian salat 2 rakaat, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Kemudian dari hadis ini pula kita mengetahui bolehnya kita melakukan ibadah agar dilihat orang lain. Nah, ini sekarang Utsman sengaja berwudu agar dilihat. Nah, ini loh cara wudu yang benar seperti ini. Utsman melakukannya untuk siapa? Hah? Untuk siapa? Humran maulanya. Untuk orang. Berarti riya. Kan riya itu kan orang melakukan ibadah agar dilihat orang lain. Berarti riya. Hakada. Nah. Seperti itu berarti? Lah. Karena yang demikian dalam rangka taklim. Ya, ta'limunnas. Sengaja memang dia melakukan ibadah tersebut agar orang lain melihatnya untuk kemudian menirunya, ingin menunjukkan bahwa sunnahnya seperti ini. Nah, orang lain melihat agar tahu, agar kemudian diikuti. Karena memang sunnahnya seperti ini. Maka yang sebenarnya enggak ada masalah. Karena memang niat awalnya ingin mengajarkan kepada orang. Niat tentunya dilakukan mengajarkan ini lillahi ta'ala. Nah, ya, sehingga permasalahannya ada beberapa ibadah-ibadah yang memang perlu untuk ditampakkan. Ya, dengan berbagai alasan. Nah, banyak pula ibadah yang memang sebisa mungkin jangan ditampakkan. Seperti itu. Sehingga permasalahannya ibadah yang ditampakkan ini la tafrid wala ifrat. Nah, jangan terlalu tafrid, bermudah-mudahan akhirnya bisa masuk kepada riya, namun juga jangan ifrat, berlebihan, akhirnya takut, wah sudah jangan ibadah, jangan menunjukkan sama sekali di depan orang, lah. Likulli maqam maqal, pada setiap kondisi, ya, ada tempatnya sendiri. Nah, kemudian yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis Utsman ini disebutkan oleh para ulama, dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim dan yang lainnya disebutkan dengan tata cara yang lebih rinci, dan lebih lengkap. Nah, begitu pula dari para sahabat yang lainnya. Dan hadis-hadis Utsman ini disebutkan dalam Bukhari wa Muslim. Artinya tingkat kesahihannya itu sudah luar biasa. Tidak disebutkan sebuah hadis pun dari hadis-hadis Utsman dan para sahabat lainnya yang memang terkenal meriwayatkan tentang tata cara wudu Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa beliau radhiyallahu anhu memulai dengan basmalah. Nah, ya, padahal ini makomnya sekarang makom taklim, artinya mengajarkan nih begini yang benar. Dari sini kita mengetahui bahwa al-basmalah itu bukan merupakan syarat sahnya salat. Adapun hadis man lam yadhkur ismallah fala wudu alahu, barang siapa yang tidak menyebut nama Allah maka tidak ada wudu baginya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis ini dhaif. Nah, sebagiannya mengatakan hadis ini makbul, bisa diterima, dan insya Allah keabsahannya artinya betul dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, namun hanya sekedar menunjukkan al-istihbab aila wudu alahu al-kamil, ya tidak ada wudu yang sempurna. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa tasmiyah atau bukan basmalah, ya afwan, tasmiyah. Kalau basmalah itu kan bismillahirrahmanirrahim, kalau ini tasmiyah, bismillah. Maka sebagian ulama menyebutkan tidak disyariatkan at-tasmiyah indal wudu. Mengapa? Tidak ada dalilnya. Adapun hadis yang tadi dhaif. Nah, walaupun tidak sampai kepada bid'ah, namun basmalah ketika wudu ini tidak disyariatkan. Ala kulli hal, walaupun ada ulama yang mengatakan bahwa berwudu itu syarat at-tasmiyah itu merupakan syarat sahnya berwudu, namun yang rajih dia bukan syarat sahnya berwudu. Wala bukan wajib dari wajibatul wudu. Nah, kalaupun kita anggap hadis tersebut sahih, maka itu hanya menunjukkan al-istihbab. Ya, membaca tasmiyah ketika berwudu itu hanya mustahab. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kemudian juga ucapan la yuhadditsu fihi ma nafsahu, tidak mengajak bicara dirinya. Berarti gimana? Seseorang harus sholat, sudah enggak ada sama sekali apa terbetik dalam dirinya yang seperti ini, mampu kira-kira? Orang sholat sudah betul-betul fokus kepada bacaannya sudah. Nah, baru kemudian mendapatkan keutamaan ini. Nah, mungkin? Nah, ya mungkin, kalau mungkinnya mungkin. Namun ini kan masyakoh yang besar. Kalau persyaratannya seperti itu, maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi, bahwa yang dimaksud la yuhadditsu fihi ma nafsahu, itu bukan berarti yang dia itu hanya mendapatkan keutamaan ini, bukan berarti orang itu tidak ada sama sekali apa? Masuk ketika sholat teringat atau yang lainnya. Lah, namun dia tidak mustarsil. Ya, tidak diikuti ketika ada ya sholat teringat ini atau tidak, kemudian kita ikuti lah. Namun ditepis, datang ditepis. Artinya dia mujahadatun nafas seperti itu. Ya, mengapa? Karena Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pun pernah ketika dalam sholatnya masuk hal-hal di luar sholat. Nah, kisah ketika Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sholat, kemudian mendengar tangisan sang anak atau ada anak kecil menangis, kemudian dipercepat sholatnya, ya kan? Kemudian juga kisah Rasulullah alaihi salatu wasalam teringat di rumahnya ada segenggam emas atau sebuah perhiasan, nah belum ditunaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam atau dikembalikan kepada pemiliknya, kemudian beliau langsung selesai sholat keluar, artinya tidak berpikir dulu. Hal-hal ini menunjukkan bahwa wajar ada masuk hal-hal yang lainnya dalam sholat, ya. Namun yang penting kita tidak apa, yastarsil, tidak mengikuti. Nah, maka nggak mesti syaratnya tidak sama sekali. Nah, kalau bisa ya ini tentunya yang lebih sempurna. Namun ketika seorang datang hal-hal di luar sholat, namun dia menepisnya kembali kepada sholatnya, khusyuk berusaha, maka ini pun insya Allah akan mendapatkan keutamaan. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Naam. Baik. Ila huna. Bagaimana tata cara salat istikharah? Salat istikharah biasa ya. Dua salat dua rakaat. Naam. Karena hadisnya disebutkan falisalli rakaatain, baru kemudian summa yad'u, kemudian berdoa. Maka tata cara salat istikharah biasa, salat dua rakaat biasa sebagaimana salat dua rakaat yang lainnya, kemudian selesai salam berdoa dengan doa istikharah. Nah, seperti itu. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa as'aluka bi kudratika fa innaka ta'lamu wa la'lamu. Ini akhir hadis atau doa yang sudah kita ketahui, doa istikharah. Nah. Bagaimana kalau dalam mencuci kaki hanya sampai mata kaki saja, tidak sampai betis? Yang penting mata kakinya semuanya terkena, ya insya Allah sah. Namun tentunya yukhaliful aula, menyelisihi yang afdal. Nah, seperti itu. Bolehkah kalau dalam berwudu sambil berbicara? Tidak dipersyaratkan berwudu tidak berbicara untuk kemudian tidak ada pembicaraan. Boleh. Nah, berbeda dengan sholat. Adapun wudu tidak ada. Ketika memang dibutuhkan, ya ketika memang dibutuhkan labas, enggak ada masalah. Nah, dan tidak dosa, bukan syarat juga bukan wajib harus diam atau syaratnya diam lah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang lain, nah fadhal ya Abah Hisham. Habis. Boleh enggak memakai bantuan tangan kiri? Boleh, insyaallah. Namun tetap tangan kanan yang memasukkan. Karena kalau hanya tangan kanan habis. Namun sebenarnya tidak juga. Tapi kalau memang toh seperti itu, ya karena mungkin tangan ada yang panjang, lebar, ada yang macam-macam mungkin ya. Intinya kalau sekedar nista'an bihi dipakai bantuan, namun tetap tangan kanannya yang memasukkan, insya Allah gak ada masalah. Nah, yang lain. Nah, fadhal ya Abah Khadijah. Hah? Di luar pertanyaan? Oh, dua pertanyaan. Satu-satu dulu coba, satu yang pertama. Nah, nanti akan datang, tayo labah sekarang, saya sampaikan. Bagaimana tata cara berwudu? Boleh tiga-tiga, boleh dua-dua, boleh satu-satu, boleh ada yang tiga, ada yang dua, boleh ada yang satu, dua, dan tiga. Nah itu semuanya datang hadis. Seperti itu. Dicampur. Nah, ya. Wajahnya tiga kali, tangannya dua kali, kakinya sekali, enggak ada masalah. Datang hadis yang sahih, yang dimana Rasulullah SAW melakukan yang demikian. Nah, sehingga boleh. Yang pertama. Ya sudah, gak kayak apa, kalau gak jadi gak apa. Nah, fadhal. Itu juga keutamaan tersendiri. Ya, ketika habis berwudu dia selalu melaksanakan sholat. Itu kan tapi ceritanya orang yang yuhafid ala sholat ba'dal wudu. Ya, jadi dia setiap ya ada persamaan, namun coba ada walaupun berkaitan namun tidak sama persis. Kalau yang Bilal itu dia menjaga setiap berwudu sholat, pasti sholat. Dia seperti itu. Kalau yang ini dia ya mungkin merasa banyak dosa atau apa seperti itu, sholat dua berwudu kemudian sholat dua rakaat, ya seperti itu. Mungkin pada saat-saat yang lainnya dia ya sekedar berwudu saja. Namun yang kisahnya bila dia menjaga setiap wudu sholat seperti itu. Nah itu keutamanya. Nah seperti itu. Barakallahu fikum. Nah fadhal ya doktor. Nah, keutamaan mendapatkan hufira lahu ma taqaddama min dambi itu berlaku yang tiga kali. Karena jelas man tawadda nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti, dalam riwayat yang lain man tawadda mithla. Al mithl itu untuk sesuatu yang persis. Mumatsalah itu dipakai untuk sesuatu yang serupa persis. Nah, sehingga keutamaan ini berlaku yang khusus untuk yang tiga itu, nah. Seperti itu, nah. Barakallahu fiik. Tadi yang lainnya di situ yang lain. Nah, fadhal akh Ubaid. Nah, tidak disebutkan, namun datang hadis yang sahih yang menunjukkan al-udhunani minar ra'as. Al-uzunani minar ra'as. Nah, ini sebetulnya masih agak singkat. Dalam riwayat yang lain yang sahih juga di lebih rinci lagi. Nah, dalam riwayat ini tidak disebutkan pengusapan telinga, namun disebutkan oleh datang sebuah hadis yang sahih Al-udhunani, kedua telinga itu bagian dari kepala, sehingga juga diusap. Seperti itu nam. Datang hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, insyaallah enggak ada masalah. Walaupun kalau tidak pun juga enggak ada masalah. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, fadhal ya Pak Fauzan. La yuhadditsu fihi ma fi raq'atain nafsahu. Dalam dua rakaat ini tidak mengajak bicara dirinya. La, tapi di fihima, fi raka'atain hadzain, dalam dua rakaat ini. Seperti itu. Kan ini kan ceritanya suatu dua rakaat. Nah. Seperti itu. Nah, faddal ya Aba Nabila. Kalau hidung lagi mampet ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Kan dihirup ini, bukan dimasuk-masukin. Hirup ini ceritanya. Menghirup ya hidung yang hirup. Nah, ya sebisa mungkin menghirup, kalau lagi mampet ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Seperti itu. Nah. Dan disunahkan mubalaghah dalam istinsyak. Ya. Yang pokoknya yang kuat istinsyaknya itu. Nah, illa antakuna saiman. Kan hadis seperti itu. Balik bil istinsyak. Sungguh-sungguh dalam istinsyak. Illa antakuna saiman. Kecuali ketika kalian dalam kondisi puasa. Nah, ya, sehingga istinsyak berusaha sebisa mungkin, tapi kalau sudah mampet ya sudah, mau gimana lagi. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal. Umum, niatnya apa? Nah, itu pertanyaannya. Niatnya umum, sholat dua rakaat. Tidak ada khusus lah. Niatnya sholat dua rakaat ini sholat sunnah mutlaqah. Seperti itu. Nah, umum niat sholat sunnah biasa. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, fadal Abu Azzam. Yang sahih bersentuhan dengan wanita tidak membatalkan wudu. Adapun ayat aula mastumun nisa, mulamasah di sini yaitu jima. Karena Rasul alaihi salatu wasalam ketika salat bersentuhan dengan Aisyah dan tidak membatalkan salatnya. Mulamasah dalam ayat ya. Ya, ayatnya bagaimana? Kaifal ayah? Ja'akumul ghaitu awla mastumun nisa. Nah, gimana ayatnya? Taib. Al-muhim mulamasah itu artinya jima. Kalau bersentuhan dengan wanita tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu bukan berarti boleh bersentuhan dengan wanita. Jangan dibawa konsekuensi-konsekuensi yang tidak tepat. Sekedar tidak batal saja wudunya. Namun ya dosa kalau yang bukan mahramnya. Kalau yang mahramnya ya enggak ada masalah. Yang rajih, walaupun memang sebagian ulama mengatakan itu membatalkan. Namun yang rajih mula masah itu artinya jima, dan ini datang tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, fadal ya Aba Latifah. Nah, iya, hati-hati ketika sujud menguap terus tangannya menutup, atau ada nyamuk gatal di mananya, ini bisa menghilangkan sujud itu. Artinya sujudnya teranggap tidak sah. Karena sujud itu harus umirtu an asjuda ala sab'ati a'gum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Jabha, dahi, berserta hidung, muka ya kurang lebih. Kemudian kedua tangan, kemudian kedua siku, lutut, dan kemudian kaki. Sehingga ketika ada yang tidak tersentuh tanah dari satu dari 7 anggota ini, maka itu tidak dikatakan sujud. Kalau dia kondisi seperti itu, ya, dan tidak mendapatkan tuma'ninah bersama imam, maka dia tidak sah sujudnya itu. Nah, maka hati-hati mengangkat anggota sujud ketika sujud ini bisa membatalkan keabsahan sujud tersebut. Nah, kalau sudah enggak kuat gimana? Tahan. Kalau enggak ya cepat artinya. Nah, ya mungkin kita diuji dalam satu kondisi betul-betul gatal sekali. Nah, kalaupun terpaksa cepat jangan lama-lama sehingga kita masih bisa mendapati sujud bersama imam. Nah, kalau sendirian mungkin masih bisa, artinya ya sudah, selama terangkat kan belum dikatakan sujud. Kalau sendirian mungkin masih lebih ringan perkaranya. Ya sudah, setelah itu kita meletakkan kembali, kemudian membaca doa tasbih tersebut. Namun kalau bersama imam itu hati-hati. Ya, nah, barakallahu fikum. Baik, kita Naam Arifin, fadhal. Semuanya banyak rajih. Allahumma bait baini itu juga rajih, kemudian kabira walhamdulillah juga iya, yang biasanya orang NU itu loh apa? Ini aja. Banyak, almuhim banyak lafaz. Ya, yang sama-sama warid dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sehingga tidak perlu dipertentangkan. Ini wajah tu wajhi ila. Al-muhim, nah, banyak lafaz-lafaznya seperti itu. Semuanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pernah melakukannya. Nah. Ya itu juga. Subhanallah wa bihamdih, kabir walhamdulillah katsiran. Nah, itu juga warid dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam insyaallah. Nah, yoga, fadal. Terakhir ya. Najis. Kotor biasa. Enggak. Sudah selesai. Baik. Ketika berwudu, kemudian kita masuk kepada anggota wudu yang berikutnya, terus baru ketahuan masih anggota yang tadi itu ada kotoran, tapi bukan najis, kan seperti itu. Bagaimana? Teruskan aja selesai. Karena kotor itu bukan, artinya enggak ada masalah dari sisi keabsahan wudu, keabsahan sholat. Masih ada tanah aja misalnya. Misal ya. Sudah enggak ada masalah. Karena di situ di antara syarat wudu itu juga al-muwalah. Nyambung. Tidak terputus. Seperti itu. Al-muwalah. Ya ini juga perlu diperhatikan. Sehingga kalau sekedar kotor ya sudah. Nah, kalau beda dengan najis, kalau najis maka kembali kepada anggota wudu yang tadi. Kalau jaraknya 2 kali anggota wudu, ya ulang dari awal. Paham ya? Kalau anggota wudu yang berturutan, ya cepat kembali. Tapi kalau yang sudah ini muka, terus kaki, ternyata di muka ada najis, ya sudah mulai ulang dari awal wudunya, seperti itu. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.